kemarin ku jumpa saat aku jalan-jalan di sore yang ceria. Bayang di depan mata senyum manismu tiada, ingin rasanya aku berpisah sedetik pun. Sinar matamu, manis senyummu membuatku gelisah, ingin rasanya selalu berdua bersamamu. Rasanya selalu berdua bersama.